cinta-cinta Indonesia. Negeri bagai kantor mata, bersada berbadi cahaya. Oh tanah air betara rela ku pawai, inilah senam dan pujaan. Cinta-cinta-cinta Indonesia. Lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi pura rela ku pawai, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di keseduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkan ku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun tak seru. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta kan setia. Wartana Tupacara.